asinan pertama bersemi di taman hati, segar dan berseri. Tiada semesan kasinan pertama terjalin irama nada penuh kasih mesra. Tetapi tiada daya hidupku rasa hampa bila kasih sayang hancur jadi abu. Kejam, oh kejam kasihan pertama. Ku hanya berdoa semoga hidupmu bahagia. Tiada semesra kasinan pertama terjalin irama nada penuh kasih mesra. Tetapi tiada daya hidupku rasa hampa bila kasih sayang kejam, oh kejam kasinan pertama. Ku hanya berdoa semoga hidupmu bahagia. Hidupku rasa hampa bila kasih sayang.